إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini atau pagi ini kita dapat bertemu di musala ini. Bagaimana yang telah kita sepakati dan kita maklumi bersama bahwa pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul mengenal salafiyah dari dekat. Ini adalah satu topik yang menarik karena fenomena dakwah salaf yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini mendapat tanggapan yang beragam dari kaum muslimin khususnya dan juga dari kalangan luar Islam. Hal ini disebabkan dilihat dakwah salaf yang makin hari makin tampak perannya di tengah-tengah masyarakat dan tampak peningkatannya baik dari segi kamiah maupun kaifiah, yaitu dari sisi jumlah maupun kualitas orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salaf, memberikan kontribusi yang besar bagi umat ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga nampak perubahan-perubahan yang signifikan di tengah-tengah masyarakat, seperti munculnya syiar-syiar Islam, identitas-identitas Muslim yang hakiki di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan satu perkembangan yang positif bagi masyarakat Muslim secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pembahasan tentang as-salafiyah ini adalah pembahasan yang dibutuhkan pada hari ini, karena setiap orang tentu ingin mengetahui apa hakikat dari salafiyah itu. Di samping dia mendengarkan berbagai macam masukan, baik yang positif maupun yang negatif tentang salafiyah ini, maka untuk lebih jelasnya kita akan mengupas tentang salafiyah ini kualifikasi bagaimana warahmatullah. Yang pertama adalah pokok pembahasan kita yang pertama pada hari ini adalah kondisi real kaum muslimin dan jemaah-jemaah Islam yang ada pada hari ini. Kualifikasi rahimani warahmatullah. Kalau kita lihat perkembangan dakwah Islam di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini, kita lihat suatu realita yang sangat menyedihkan. Yang pertama adalah, perkara pertama yang membuat kita sedih adalah kelompok-kelompok yang ada di medan dakwah pada hari ini tidak memiliki tujuan yang sama. Bahkan masing-masing kelompok mengklaim bahwa golongan mereka lah atau kelompok mereka lah yang akan mengembalikan kejayaan kaum muslimin, bahwa kelompok mereka lah yang dapat menjawab berbagai macam problem yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini. Ada yang memandangnya dari sisi politik, yaitu kelompok-kelompok yang bergerak dan menitikberatkan kegiatan mereka dan gerakan mereka pada masalah-masalah politik. Ada yang menitikberatkan pada masalah ekonomi, yang mereka beranggapan bahwa problem yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah karena keterpurukan ekonomi. Ada yang melihat juga dari sisi yang lain, yaitu sisi akhlak dan etika, tazkiyatun nufus, dan beragam pandangan-pandangan lainnya. Itulah fenomena ataupun kenyataan yang kita lihat di lapangan. Masing-masing hizib, masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya lah yang menjadi jawaban bagi persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini. Sehingga sebahagian dari kelompok-kelompok itu mengklaim bahwa mereka lah yang disebut sebagai jemaatul muslimin, bahwa imam mereka lah yang berhak memimpin kaum muslimin. Sebahagian kelompok bahkan terang-terangan mengajak kaum muslimin untuk membaiat imam mereka atau pemimpin mereka. Dan bahkan sebahagian kelompok yang ekstrim mengkafirkan orang-orang yang tidak membaiat imam-imam mereka atau pemimpin mereka. Kelompok-kelompok ini penyakitnya adalah adamu idrak, ataupun adamu idrak lihajmihim, yaitu tidak menyadari kapasitas mereka. Mereka mengklaim bahwasanya mereka mewakili kaum muslimin secara umum, bahwa seluruh kaum muslimin wajib untuk mengikuti imam mereka. Yang anehnya dan lucunya adalah kelompok yang lain juga mengklaim seperti itu, dan tidak membolehkan berdirinya kelompok-kelompok di luar kelompok mereka, dan tidak boleh ada imam selain imam mereka. Sementara di lain pihak, kelompok lain juga mengklaim hal yang sama, sehingga terjadilah kotak ataupun pengkotakan kaum muslimin. Ya, terjadilah pemecah belahan ataupun pemisahan di antara kaum muslimin. Al-wala dan al-barak sudah bergeser nilainya, bukan lagi karena Islam dan sunnah, tapi karena kelompok yang sempit. Dari sisi yang lain, ya, sebahagian kaum muslimin juga terjebak di dalam hizbiyah organisasi. Kaum muslimin dikotak-kotakkan dengan organisasi massa ataupun politik yang sempit, sehingga terjadilah jurang, ya, pemisah antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya disebabkan bendera yang dia bawa. Satu membawa bendera organisasi A misalnya, yang lain membawa bendera organisasi B, dan tidak bisa jumpa walaupun di atas Al-Quran dan Al-Sunnah, karena memiliki tujuan, visi dan misi organisasi yang berbeda. Itu kenyataannya, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri. Dan memang sudah demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara kauni bahwasanya umat ini akan terpecah belah, umat ini akan bercerai-berai. Ya, Rasulullah pernah meminta 3 perkara. Rasulullah Subhanahu wa taala mengabulkan 2 perkara dan tidak mengabulkan 1 perkara yang diminta oleh Rasulullah. 1 perkara yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah agar umat ini tidak berselisih satu sama lainnya, tidak bergontok-gontokkan satu sama lainnya. Allah menolak doa ini, ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah juga telah menyampaikan kepada kita semua bahwa siapa saja yang hidup sepeninggal beliau pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, perselisihan itu ada di hadapan mata kita. Ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mulai dari masalah yang paling mendasar yaitu akidah, sampai masalah-masalah yang tidak mendasar seperti masalah akhlak dan etika dan lain-lain sebagainya. Itulah kenyataan yang kita lihat. Kemudian Rasulullah juga telah mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah sebagaimana umat-umat terdahulu. Hadis iftiraqul ummah yang sahih ini diriwayatkan dari berbagai sahabat yang menunjukkan bahwa hal itu pasti tidak bisa ditolak akan terjadi, ikhwanul fillah. Walau bagaimanapun kita hendak mencegahnya, perpecahan itu pasti terjadi dan enggak bisa ditolak. Ini adalah hukum kauni, hukum alam, sebagaimana hukum gravitasi yang pasti terjadi. Antum lemparkan benda ke atas, pasti jatuh ke bawah. Begitulah perpecahan umat ini suatu yang pasti terjadi, karena apa yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah hak. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal ini atau fenomena ini perlu disesali atau bagaimana? Fenomena seperti ini tidak perlu disesali, hanya saja kita harus tahu jalan keluarnya. Dalam kedua hadis di atas, hadis tentang perpecahan yang akan dihadapi oleh umat peninggal beliau sallallahu alaihi wasallam dan hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk menyesali perpecahan yang terjadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar dari perpecahan ataupun perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah yang kita lihat dan kita saksikan pada hari ini. Kemudian ikhwan fillah, permasalahan kedua yang muncul dari fenomena seperti itu yaitu terpecah belahnya kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang masing-masing kelompok dan golongan mengklaim bahwa kelompok mereka lah yang paling benar. Ya, kelompok mereka lah yang mewakili kaum muslimin. Kelompok mereka lah yang imamnya berhak untuk dibaiat. Kelompok mereka lah yang akan memimpin dan mengembalikan kejayaan umat. Demikian mereka dengung-dengungkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan sebagian kelompok juga tidak segan-segan mengklaim mati jahiliyah orang-orang yang tidak membaiat imamnya. Ya, tidak membaiat imamnya. Yang lucunya apabila ada imam lain yang dibaiat, dia tidak mengesahkan baiat tersebut. Ya, imam lain yang dibaiat dari kelompok lain, dia tidak mengesahkan baiat tersebut. Artinya umat digiring harus kepada kelompoknya. Itu yang terjadi. Dan pengkotak-kotakan kaum muslimin seperti ini bukan mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Bahkan kenyataan yang kita lihat di lapangan, terjadinya jurang pemisah yang amat dalam antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, saling mencurigai atau paling tidak ya apa kita katakan bermuka dua, yaitu kesana iya dan kesana kemari juga iya. Ya, ikut dan sebagian kaum muslimin ada yang mengambil sikap seperti itu, yaitu ikut semua golongan karena tidak bisa atau tidak mampu untuk menetapkan mana yang benar dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu kenyataannya ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagian kelompok bahkan mengembangkan sikap ataupun kaedah yaitu ya saling bekerja sama di dalam yang di perkara yang disepakati dan saling toleransi dan saling memaklumi dalam perkara-perkara yang diperselisihkan dan diperdebatkan. Nah, sikap seperti ini yang dikembangkan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang berbeda tujuan tadi. Yaitu kita memang mereka seakan-akan mereka mengatakan atau lisanul hal mereka mengatakan, ya kita memang berbeda tujuan, tapi marilah kita saling kerjasama di dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Marilah kita saling memaklumi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Walaupun yang mereka perselisihkan itu adalah perkara yang sangat mendasar, yaitu tujuan kelompok mereka. Ya, kita tidak tahu bagaimana mereka bisa menjalankan kaidah tersebut di konfidin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah kenyataannya ya konfidin. Nah, kemudian ekses yang timbul dari fenomena tersebut adalah ikhtilafuhum fi masadir talaqqi wa wal fahmi lil kitabi wa sunnah. Yaitu perbedaan mereka di dalam masdar talaqqi, yaitu sumber pengambilan ilmu. Sumber pengambilan ilmu dan perbedaan mereka di dalam paham, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat ya, sejarah atau kita melihat kembali ke belakang, kilas balik ke belakang tentang perpecahan umat ini ya, munculnya berbagai golongan-golongan, di antaranya adalah munculnya golongan orang-orang yang mendewakan akal ya, seperti kaum Mu'tazilah. Ini adalah satu sisi kelompok yang lahir di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu orang-orang yang mendahulukan atau mendewakan akal atau kaum Mu'tazilah, yang kemudian muncul setelahnya kelompok-kelompok yang mengacu kepada metode yang sama dengan mereka, kelompok Mu'tazilah. Pecahannya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan kelompok-kelompok liberal sekarang ini yang mengacu kepada paham mereka, yaitu paham Mu'tazilah. Demikian juga ya, sebahagian kelompok yang memiliki akar ataupun dasar yang sama dengan Mu'tazilah, seperti misalnya dalam satu sisi ya, penolakan khabar ahad ya, di dalam bab akidah. Nah, ini diambil juga, diadopsi juga oleh sebagian kelompok yang hadir atau yang ada sekarang ini. Contohnya seperti Hizbut Tahrir. Mereka menyepakati Mu'tazilah di dalam sisi ini, yaitu mereka tidak mengambil akidah dari khabar ahad. Konsekuensinya yaitu banyak hal-hal akidah yang mereka tolak. Dan ini tentunya menyimpang dari jalannya as-salafus saleh, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian jelas. Nah, itu satu sisi, yaitu kelompok Mu'tazilah yang mendewakan dan mendahulukan akal. Dari sisi lain munculnya kelompok sufiyah tasawuf yang mendahulukan perasaan dan mematikan fungsi akal. Ini merupakan ciri dan karakter yang paling menonjol pada kelompok-kelompok tasawuf, yaitu mendahulukan perasaan. Karena di antara dasar dan akidah, ya, dasar dan ajaran tasawuf adalah melarang mereka atau pengikutnya dari tiga hal, yaitu dari mencari nafkah, ya, bagi yang ingin menyempurnakan, ya, tingkat tasawufnya, maka dia harus menjauhi tiga hal. Ini menurut mereka disebutkan dalam buku-buku mereka, yaitu yang pertama adalah meninggalkan mencari nafkah, kemudian meninggalkan menikah, dan yang ketiga adalah meninggalkan menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis. Ya, mereka sangat memusuhi alul hadis. Ya, mereka sangat memusuhi alul hadis. Karena menurut mereka, ya, ilmu hadis inilah yang menjadi penghalang terbesar tersebarnya, ya, ajaran tasawuf di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu akan sangat bertolak belakang. Sebab tasawuf ini didirikan di atas satu, istihlalul bid'ah, yaitu penghalalan segala macam bentuk bid'ah melalui beberapa trik, seperti misalnya mengatakan bahwa di sana ada bid'ah yang hasanah, maka mereka golongkan semua bid'ah yang mereka lakukan itu sebagai bid'ah hasanah. Kemudian dasar kedua dari ajaran tasawuf, ya, dibangunnya ajaran tasawuf itu adalah taklidul a'mali syekh, yaitu taklid buta kepada guru. Taklid buta kepada guru. Kemudian yang ketiga adalah al-hulu bitarkil halal. Al-hulu bitarkil halal, bersikap melewati batas atau berlebih-lebihan di dalam meninggalkan perkara-perkara yang halal dengan niat ibadah. Kemudian yang keempat adalah at-tanattu' fil ibadat, yaitu berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Bahkan sebagian dari mereka mewajibkan hal-hal yang sunnah, mewajibkan hal-hal yang sunnah. Dan yang terakhir adalah tasawuf itu didirikan di atas riwayat-riwayat yang tidak jelas asal-usulnya, mulai dari riwayat yang lemah yaitu dhaif, sampai riwayat-riwayat yang dusta, bahkan yang nyata-nyata dusta. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti, ya, salah seorang tokoh tasawuf yang hidup pada tahun 600 Hijriah, dia mengaku telah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka dengan segan-segan mengaku telah bertemu dengan Nabi langsung, bukan dalam mimpi. Nah, ini ajaran tasawuf. Jadi didirikan di atas khayalat, yaitu khayalan-khayalan, ya, cerita-cerita khurafat dan hadis-hadis yang lemah dan palsu tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara kaedah tasawuf adalah boleh mensahihkan dan mendhaifkan hadis dengan perasaan. Ya, dengan perasaan, dengan mengatakan misalnya hadis ini dhaif. Ya, menurut perasaanku ini lemah, menurut perasaanku ini sahih, menurut perasaanku. Jadi dasar ajaran tasawuf ini adalah cinta yang salah kaprah, yang mendahulukan perasaan dan mematikan sama sekali fungsi akal. Di lain pihak tadi Mu'tazilah dengan segala pecahannya dan turunannya, seperti As'ariyah, Maturidiyah, ya, kemudian Neo-Mu'tazilah yang hidup sekarang ini, mereka mendahulukan akal. Mereka mendahulukan akal daripada nas syariat. Ya, mereka mendahulukan akal daripada nas syariat. Dan berlebih-lebihan, ciri mereka adalah berlebih-lebihan di dalam penggunaan kias, ya, analogi di dalam agama. Sampai-sampai mereka membawakan kias ini di dalam bab akidah, yang mana hal itu adalah terlarang di dalam bab akidah. Nah, demikian yang terlibatin rahimani wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, jadi usul tasawuf sebagaimana kita sebutkan tadi ditegakkan atas nasru al ahadits dhaifah wal maudhu'ah wal amalu biha. Ya, menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu dan mengamalkannya. Itu dapat kita lihat di dalam buku-buku mereka, ya, khususnya sekarang ini sebagian kelompok yang mengacu kepada ajaran tasawuf, ya, contohnya sebutlah misalnya jemaah tabligh, ya, buku mereka yang mereka bawa kemana-mana yaitu Fadhailul Amal, itu penuh dengan hadis-hadis lemah, palsu, bahkan yang jelas-jelas kepalsuannya. Nah, kemudian taqayyud bidzikril bid'ah, ya, mengikat diri dengan zikir-zikir bid'ah. Nah, ini merupakan simah atau karakter yang menonjol pada mereka, yaitu mengembangkan zikir-zikir yang bid'ah, ya, ajaran-ajaran yang mereka sebut sebagai tarekat, dan setiap tarekat memiliki zikir-zikir yang berbeda yang mereka klaim, ya, guru mereka mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja ini makdzub dusta, ikhwan fill din. Kebanyakan dari bentuk-bentuk zikir itu tidak ada dasarnya. Bahkan, ya, zikir yang terlarang dan haram, seperti misalnya mereka berzikir dengan kalimat yang tidak memiliki makna seperti hu hu hu dan sejenisnya. Bahkan di antara kelompok-kelompok tasawuf ini ada yang menyatakan zikir itu dengan rokos, yaitu dengan tarian, nyanyian, dan bahkan dengan alat musik. Nah, ajaran-ajaran tasawuf ini juga masuk menyelusup ke dalam kelompok-kelompok yang berkembang sekarang ini. Ya, kita lihatlah misalnya sebagai contoh ikhwanul muslimin, yang mana sebagian dari pentolan-pentolan mereka juga mengacu kepada ajaran tasawuf ini. Ya, sebagai contoh Hasan al-Banna yang pernah masuk, ya, ke dalam tarekat Al-Hasafiyah. Demikian juga, ya, tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang lainnya, ya, juga memiliki pemikiran-pemikiran ala tasawuf ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian, ya. Jadi ini merupakan suatu perkara yang sangat makruf di kalangan mereka. Baik, ikhwan fillah. Kemudian, ya, mensahihkan hadis dengan kasyaf. Ya, ini merupakan ciri dari tasawuf, ya, dan terbiah dengan taklid kepada guru-guru. Nah, ini merupakan ciri mereka. Nah, demikian. Itulah kenyataan yang kita lihat. Ya, sumber masalahnya atau pokok masalahnya adalah terletak pada ikhtilaf, yaitu perbedaan mereka di dalam mengambil sumber ilmu dan memahaminya. Kita lihat kelompok-kelompok yang ada itu, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun kalangan tasawuf, kelompok yang mendewakan akal dari satu sisi dan kelompok yang mendewakan perasaan dari sisi yang lain, sama-sama menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan semua kelompok yang ada di dalam Islam, mulai dari pertama muncul sampai terakhir, itu masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setiap muslim yang namanya muslim, baik muttabi' maupun muqtadi', ya, sama-sama sepakat bahwa dasar agama Islam adalah Quran dan Sunnah. Sekarang ini dua kelompok, taruhlah kita katakan organisasi besar di Indonesia, misalnya Muhammadiyah dan NU, Nahdlatul Ulama, memiliki dasar yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi perbedaan di antara kedua kelompok ini, ya, seakan-akan tidak kunjung selesai. Di mana letak perbedaannya? Mereka sama-sama mengangkat syiar Al-Quran dan As-Sunnah. Letak perbedaannya adalah terletak pada pemahaman, yaitu memahami sumber talaqqi ini, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'ah Hudzaifah ibnul Yaman untuk meninggalkan semua kelompok-kelompok itu. Ya, kelompok-kelompok tersebut, padahal beliau adalah seorang sahabat. Ya, tidak lantas Rasulullah memerintahkan Hudzaifah untuk membuat kelompok sendiri dan mengangkat beliau sebagai imam dan membaiat beliau, tidak. Tapi menjauhi kelompok-kelompok itu kemana? Kembali kepada dasar agama yang hak, kembali kepada metode pemahaman yang hak di dalam agama. Nah, demikian. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara pertama yang harus kita ketahui adalah pada kondisi, ya, seperti sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini, maka perkara yang wajib, perkara yang harus bagi kaum muslimin adalah al-luzum bil kitab wa sunnah bi fahmi as-salafis saleh. Kembali kepada dasar yang satu, yaitu Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salaf as-saleh. Nah, itu telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, maka Rasul mengisyaratkan kepada umat ini, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu sunnah para sahabat. Gigitlah dia dengan gigi gerahamu. Artinya peganglah sunnah itu, kedua sunnah ini, ya, dengan sekuatnya, ya, dengan teguh, yaitu Quran dan as-sunnah dengan sunnah para as-sahabah. Demikian pula ketika Rasulullah menjelaskan hadis istiraful ummah, Rasulullah mengisyaratkan golongan yang selamat dari neraka dari 73 itu. Nabi mengatakan yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kemudian ikhwan fillah, satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa kaum muslimin pada hari ini terpecah belah menjadi berbagai macam kelompok dan pemahaman, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mustaqbalul Islam, masa depan Islam, akan berada di tangan orang-orang yang berada di atas minhajun nubuwah. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan takunun nubuwah fikum masyaallah antakun, akan ada nubuwah di tengah-tengah kalian dalam masa yang Allah kehendaki. Tsumma yarfa'uhallah idza syaa yarfa'aha, kemudian Allah akan mengangkat nubuwah itu, ya, pada waktu yang Allah kehendaki. Dan nubuwah terakhir sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian akan ada khilafah yang berjalan di atas minhajun nubuwah, yaitu di atas metode nabawi, di atas metode nabawi. Fatakunu masya Allahu antakun, kemudian khilafah itu akan ada di muka bumi selama dalam jangka waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya pada waktu yang Allah kehendaki. Tsumma takunu mulukan 'azban, kemudian akan ada raja-raja yang turun temurun, yang waris mewarisi. Setelah berlalunya minhajun khilafah ala minhajun nubuwah yang pertama, kemudian raja-raja yang turun temurun ini akan bertahan sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya, kemudian akan muncul mulukan jabarian, yaitu raja-raja yang diktator, yang memerintah dengan tangan besi. Fatakunu masya Allahu antakun, tsumma yarfa'uhallah idza syaa yarfa'ahu ayarfa'aha. Kemudian ya, raja-raja yang diktator itu akan ada dalam jangka waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Tsumma, kemudian pada akhirnya takunu khilafah ala minhajin nubuwah tsumma sakata, akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian Rasulullah diam. Ini menunjukkan bahwa masa depan Islam akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau kita lihat hadis ini, maka kita dapati bahwa penyebutan khilafah ala minhajin nubuwah disebutkan dua kali, yaitu pada kali yang pertama setelah berakhirnya masa nubuwah, dan yang kedua adalah ketika berakhirnya masa kerajaan-kerajaan yang diktator, atau raja-raja penguasa-penguasa yang diktator, dengan sebutan yang sama, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Apa maksudnya khilafah ala minhajin nubuwah? Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Khilafah ala minhaj nubuwah adalah khilafah yang berjalan di atas manhaj. Manhaj adalah metoda, jalan. An-nubuwah, yaitu an-nubuwah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi khilafah yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah seperti khilafah yang pertama, yaitu khilafah yang disebutkan Nabi 30 tahun ya, setelah kenabian beliau. Ya, 30 tahun yaitu waktunya selama 30 tahun setelah kenabian beliau. Ya, seperti disebutkan dalam hadis, yaitu khilafatun nubuwah ya, salatuna sanah. Khilafah nubuwah itu 30 tahun. Ya, 30 tahun itulah khilafah yang dijalankan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebahagian dari masa kekhalifahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu akan muncullah raja turun-temurun. Ya, raja yang paling baik di atas muka bumi yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa umat ini akan memerangi bangsa Yahudi di akhir zaman dan umat ini akan dapat mengalahkan mereka. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Tuqatilukumul Yahud." Orang-orang Yahudi akan memerangi kalian. "Fatusallituna alaihim." Kemudian kalian tuqatilukumul Yahud. Orang-orang Yahudi akan memerangi kalian dan kalian akan dapat mengalahkan mereka. Kalian akan dapat mengalahkan mereka dan mengatasi mereka. Hatta yaqulul hajar, hingga batu akan berkata, "Ya muslim, hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu." Hai muslim, ada Yahudi di belakangku bersembunyi, maka bunuhlah dia. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa golongan yang akan memerangi Yahudi di akhir zaman nanti adalah golongan yang sama karakternya dengan sahabat ikhwan fillah. Ya. Anna kita lil yahud fi akhir zaman la yakuna ma'as sahabat. Yang memerangi Yahudi di akhir zaman bukanlah sahabat. Ya, sementara Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalian akan memerangi Yahudi. Kalian akan memerangi Yahudi dan kalian akan dapat mengalahkan mereka. Rasul berkata kepada siapa di dalam hadis ini? Yaitu kepada sahabat. Tapi yang melakukan di akhir zaman bukanlah sahabat. Siapa yang melakukannya di akhir zaman? Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yaitu Fathul Bari menjelaskan, sabda Nabi, tuqatilukumul Yahud, kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Ini adalah khitab, yaitu pernyataan, statement yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat, tapi maksudnya adalah orang-orang yang setipe dan semanhaj dengan sahabat, seiman dan seakidah dengan as-sahabat. Mereka lah yang akan memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Dan ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa orang-orang yang berada di atas jalannya sahabat yang akan mengembalikan kejayaan Islam di akhir zaman. Merekalah yang akan memerangi orang-orang Yahudi dan dapat mengatasi yaitu mengalahkan orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman. Nah, demikian ikhwan fillah. Dari dua nas yang di atas tadi dapatlah kita simpulkan bahwa kejayaan Islam hanya dapat dikembalikan dengan kembali kepada manhaj as-sahabah. Kembali kepada manhaj as-sahabah. Dan as-salaf, ya, dakwah salaf adalah dakwah yang mengembalikan umat ini kepada generasi salaf terdahulu, yaitu dari sisi akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan semua aspek-aspek agama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini akan kita jelaskan pengertian salaf dan salafiyah agar menjadi jelas bagi kita siapa itu salaf. Secara bahasa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa as-salaf adalah man taqaddamaka min abaika wa dawi qurabatika alladziina hum fawqa fis-sinni wal fadl. As-salaf adalah orang-orang yang lebih mendahului kamu dari kalangan bapak-bapak kamu dan karib kerabat kamu yang mereka itu di atas kamu dari sisi umur dan keutamaan, kelebihan. Oleh karena itu, generasi pertama dari kalangan umat ini dikata dari kalangan tabi'in, disebut as-salafus saleh. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi berkata kepadanya, "Fa innahu ni'mas salafu analaki." Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menggunakan kata-kata salaf untuk dirinya bagi Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, bagi Fatimah radhiyallahu taala anha, yaitu beliau mendudukkan kedudukan ataupun status beliau sebagai salaf bagi Fatimah. Artinya beliau adalah orang yang lebih dahulu, lebih terdahulu dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian juga perkataan Rasulullah kepada putri beliau yaitu Zainab ketika wafat, beliau mengatakan ilhaqi bi salafina salih Utsman bin Mas'ud. Susullah salaf saleh kita, ya, susullah salafus saleh kita yaitu Utsman bin Mas'ud. Ya, tentunya di sini Utsman bin Mas'ud lebih dahulu wafat daripada Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah mendudukkan Utsman bin Mas'ud sebagai salafus saleh bagi putri beliau yaitu Zainab. Secara istilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salaf adalah atau as-salafus saleh adalah as-sadrul awal ar-rasikhuna fil ilmi al-muhtaduna bihadyi nabi. As-salafus saleh adalah generasi awal yang kokoh ilmunya, yang mengikuti petunjuk nabinya, yang memelihara sunnah nabinya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qalshani di dalam Tahrirul Maqalah Syahir Risalah, beliau mengatakan, beliau menegaskan ya tentang makna salafus saleh. As-salafus saleh adalah as-sadrul awal ar-rasikhuna fil ilmi. Adalah generasi pertama yang kokoh, yang dalam ilmunya. Al-muhtadun bi hadin nabi, yang mengikuti petunjuk atau hidayah nabinya. Al-hafidun li sunnatihi, dan menjaga sunnah-sunnah beliau. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyihi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka sebagai sahabat-sahabat nabinya. Dan tentu tidak ada yang lebih tinggi gelar dan kedudukan selain menjadi sahabat nabi. Ya, selain menjadi sahabat nabi. Wa antakhabahum li iqamati dinihi, dan Allah telah memilih mereka untuk menegakkan agamanya. Generasi pertama yang menegakkan agama ini adalah generasi sahabat. Mereka lah yang mengaplikasikan secara langsung agama ini peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyahum a'immatul ummah, dan telah diridhai oleh imam-imam umat ini. Wa jahadu fi sabilillahi haqqo jihadi, dan mereka telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wa afrahu fi nushil ummah wa naf'iha, dan mereka telah bersungguh-sungguh di dalam menasihati umat dan memberikan manfaat. Ini dapat kita lihat dari sepak terjang para sahabat di dalam membendung setiap perkara-perkara yang baharu di dalam agama. Mereka tanpa ragu dan tanpa aling-aling mencegah atau melarang setiap bentuk bid'ah yang muncul di tengah-tengah umat ini. Sebagai contoh adalah pengingkaran Abdullah bin Mas'ud terhadap ya zikir-zikir bid'ah yang dilakukan secara berjamaah di masjid yang beliau temui, yang beliau dapati. Itu kisahnya ma'ruf ya, dan sudah disebutkan di dalam sebahagian buku, yaitu ketika Abdullah bin Mas'ud mendatangi ya halaqah-halaqah yang berzikir secara berjamaah, ya Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka tersebut. Wa badalu fi mardatillahi anfusahum, dan mereka telah mengorbankan jiwa raga mereka di dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asnallahu alaihim fi kitabih, dan mereka adalah kaum yang telah Allah puji di dalam kitabnya. Mereka adalah generasi yang Allah puji di dalam kitabnya. Dan pujian Allah di dalam kitabnya adalah hak, tidak mungkin meleset, tidak mungkin orang yang dipuji Allah ternyata mazmum, tercela, atau tidak berhak mendapatkan pujian. Barang siapa yang mengatakan bahwa para sahabat ya adalah generasi yang cela, generasi yang memiliki cela, maka ia telah membatalkan pujian Allah kepada mereka. Ya, seperti perkataan kaum Syiah bahwa seburuk-buruk manusia ya setelah Muhammad, seburuk-buruk manusia di atas muka bumi adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan pengingkaran terhadap pujian yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaw wal kuffar rahamahu bainahum. Demikian juga firman Allah lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu surat Al-Hasyr ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum muhajirin dan ansar di dalam ayat tersebut, kemudian memuji orang-orang yang mengikuti mereka dan Allah meridhoinya. Dan Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mendoakan ya generasi orang-orang yang beriman sebelum mereka ya dengan mengucapkan rabbana fir lana wa li walladzina sabaquna lil iman, yaitu memberikan doa ya kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, ini merupakan pujian ya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bukan itu saja ikhwan fillah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam adab atas siapa saja yang menyelisihi mereka dan mengikuti selain jalan mereka. Allah mengatakan wa may yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa saja yang mendurhakai rasul atau menentang rasul setelah nyata kepadanya kebenaran dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu selain jalan sahabat. Oleh karena itu wajib mengikuti mereka atas apa-apa yang mereka nukil kepada kita tentang sunnah nabinya. Ya tentu saja, bagaimana kita tahu tata cara Rasulullah salat, bagaimana kita tahu sunnah Rasulullah tafsir Quran, kalau bukan dari jalan sahabat kita nifidin. Sahabat yang menceritakan kepada kita salat Rasulullah, sahabat yang menceritakan kepada kita tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kejadian dan peristiwa yang berkait yang terjadi berkaitan dengan turunnya sebuah ayat atau terjadinya sebuah hadis, diucapkannya sebuah hadis, ini semua menyangkut para sahabat ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Demikian ikhwanul fiddin. Itulah definisi as-salafus saleh yang disampaikan oleh Al-Qawshani di dalam kitabnya Tahrirul Maqalah. Kemudian juga Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, yang mengatakan di dalam kitabnya Iljamul Awam ala Ilmil Kalam, beliau mengatakan, beliau menjelaskan kalimat salaf. Ya, beliau mengatakan a'ni madhhabas sahabah wa tabi'in. Ya, yang aku maksud dengan salaf adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Dan tentu tidak ada mazhab yang lebih tinggi daripada mazhab ya, sahabat dan tabi'in. Itulah mazhab yang harus diikuti oleh segenap kaum muslimin. Mazhab yang kita maksud di sini bukanlah mazhab fikih, tapi manhaj secara umum, yaitu pokok-pokok agama, usuluddin. Ya, itu yang dimaksud dengan mazhab di sini, bukan ya mazhab-mazhab fikih, bukan hanya mazhab-mazhab fikih. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Al-Ghazali sendiri menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan salaf itu adalah mazhab atau manhaj sahabat dan tabi'in. Jadi menurut beliau salaf, kata-kata salaf itu adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang agung, kata-kata yang harus dihormati, tidak boleh dimusuhi, karena hakikatnya adalah manhaj as-sahabah dan at-tabi'in dikhonifidin rahimani wa rahimahumul. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Ghazali telah mengenal dengan betul, dengan baik, apa yang dimaksud dengan salaf. Demikian juga Al-Bayjuri di dalam kitabnya Syarah Jauharatul Tauhid. Nama-nama ini tentu tidak asing lagi bagi sebagian orang yang mendalami mazhab. Ya, Al-Bayjuri ini adalah tokoh ulama-ulama Syafi'iyah, demikian juga Al-Ghazali, demikian juga sebelumnya Al-Qawshani. Mereka adalah tokoh-tokoh mazhab. Ketika mereka menjelaskan mazhab salaf atau manhaj salaf, mereka mengatakan itu adalah manhaj sahabah dan tabi'in. Al-Bayjuri mengatakan al-muradu biman salaf man taqaddama minal anbiya was-sahabah wat-tabi'in wa tabi'ihim. Yang dimaksud dengan salaf adalah orang-orang yang lebih dahulu dari kalangan para nabi, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Demikian ikhwan fillah. Ya, demikian juga kata salaf ini juga digunakan oleh para ulama, para imam seperti Ya, Al-Imam Al-Bukhari menukil kepada kita dari Rasid bin Sa'ad, ya, ucapan Rasid bin Sa'ad yang mengatakan kana salaf ya yastahibbun al-kuhula. Dahulu salaf menyukai al-kuhula li'annaha ajra wa ajsar. Dahulu salaf menyukai kuda jantan karena lebih kencang larinya dan lebih kuat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kalimat salaf yang digunakan oleh Rasid bin Sa'ad ini, yaitu seorang tabi'i, ay minas sahabah wa man ba'dihim, yaitu para sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Ya, jadi al-murad ya, adalah as-sahabah, karena Rasid bin Sa'ad ini adalah seorang tabi'i ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, demikian juga perkataan Imam Az-Zuhri tentang idhamul mauta, tentang tulang tulang hewan yang sudah mati atau bangkai, seperti fil, seperti gajah dan sejenisnya. Beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha. Aku dapati sebahagian orang dari ulama salaf bersisir dengan menggunakan tulang tersebut. Wa yadahina biha, dan menggunakannya sebagai wadah minyak wangi mereka atau minyak mereka. La yarawna ba'san, mereka tidak memandang hal itu terlarang. Ya, dikatakan bahwa ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan perkataan Az-Zuhri tadi, al-muradu bihi as-sahabah. Yang beliau maksud dengan ulama as-salaf atau salaful ulama adalah as-sahabah. Karena Zuhri adalah seorang tabi'i ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi istilah salaf adalah istilah yang sudah dikenal oleh para ulama-ulama terdahulu, dan mereka menggunakan kata salaf ini ya dalam konteks ya, kalimat pujian, bukan satu yang negatif. Ya, konteks kalimat pujian yaitu satu yang baik, satu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Ya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Muhammad bin Abdullah yang mengatakan sami'tu Ali bin Syakik mengatakan, aku mendengar Ali bin Syakik berkata, sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul ala ru'usin nas. Aku mendengar Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia, da'u hadis Amr bin Thabit, tinggalkanlah riwayat Amr bin Thabit, fa innahu kana yasubbu salaf, karena dia orang yang suka mencaci salaf. Ya, mencaci salaf. Ya, qultu al-muradu as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mencaci salaf adalah mencaci as-sahabah, karena Amr bin Thabit ini adalah seorang yang bermazhab Syiah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi demikian ya, para ulama dari zaman ke zaman menggunakan kata salaf ini untuk generasi as-sahabah dan tabi'in, untuk sesuatu yang terpuji dan mulia, yaitu manhaj ataupun metode pemahaman yang dijalani oleh para sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pengertian dari salaf ini bukan hanya orang-orang yang terdahulu dari sisi masa. Karena kalaulah yang dimaksud dengan salaf ini adalah orang-orang yang terdahulu dari segi ataupun sisi masa saja, maka banyak orang-orang terdahulu dari kalangan ahli bid'ah yang hidup lebih dahulu dari kita. Ya, seperti misalnya tokoh-tokoh Mu'tazilah juga hidup lebih dahulu dari kita. Ya, seperti juga Abdullah bin Sabah, ya, tokoh ya, kita katakan munafikin, Abdullah bin Ubay dan sejenisnya, itu juga orang-orang yang terdahulu. Namun apakah mereka disebut salaf? Mereka disebut salaf secara bahasa, ya, tapi tidak secara syar'i dan istilahi. Oleh karena itu kita menambahkan kalimat as-salih, as-salafus salih, yaitu untuk mengeluarkan orang-orang yang terdahulu tapi tidak mengikuti manhaj metode pemahaman yang telah dijalani oleh as-sahabah dan as-tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu jami'an. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu dapatlah kita simpulkan ya, dari pengertian salaf ini adalah as-salaf adalah generasi terdahulu dari kalangan umat ini yang berjalan di atas minhajus sahabah, yang berjalan di atas minhaj yaitu metode pemahaman as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Merekalah yang disebut dengan as-salaf, as-salih. dan orang-orang yang mengikuti mereka, jalan mereka, metode mereka, pemahaman mereka disebut as-salafiyun atau orang-orang yang mengikuti manhaj as-salafus saleh. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan itu dapatlah kita ketahui bahwa ya, as-salaf itu adalah hakikatnya adalah kembali kepada metode pemahaman yang awal, metode pemahaman yang murni, metode pemahaman Islam yang murni seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya pada awal-awal Islam sebelum terjadinya perubahan dan bid'ah ikhwan fillah. Oleh karena itu dapatlah kita lihat sekarang ini dakwah salaf itu terfokus pada dua perkara yang penting yang harus dijalani oleh kaum muslimin pada hari ini, yaitu at-tasfiyatu wa tarbiyah. At-tasfiyah adalah proses mengembalikan kemurnian agama, yaitu dengan merujuk kembali kepada pemahaman as-sahabah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah untuk membersihkan berbagai macam paham-paham yang menyimpang dan sesat yang disusupkan ke dalam agama ini, seperti pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Murji'ah, Sufiyah, Syiah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari penjelasan yang lalu bahwa mereka juga menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka juga menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Namun mereka tidak termasuk ke dalam golongan as-salaf atau salafiyun atau orang-orang yang berjalan di atas manhajus sahabat, karena mereka tidak mengembalikan pemahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada pemahaman as-sahabah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh misalnya kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah yang mengingkari syafaat dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu biha," berkaitan dengan orang-orang yang masuk neraka. Mereka mengatakan tidak mungkin orang yang masuk neraka akan keluar lagi darinya. Lalu mereka mengingkari syafaat Nabi dan syafaat-syafaat yang ada yang menyebutkan tentang keluarnya orang-orang muslim yang masuk neraka dari api neraka. Mereka memahaminya dari ayat tersebut, sementara ahlus sunnah wal jamaah memahami tidak demikian. Ya, bahwa di sana akan ada orang-orang kaum muslimin pelaku dosa besar yang akan dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat ya, ahlus sunnah as-salafiyun dan Mu'tazilah membaca ayat yang sama, akan tetapi berbeda di dalam memahaminya. Demikian pula tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, faulaika humul kafirun. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kufur di sini adalah kufrun duna kufur, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Sementara al-Khawarij mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak tanpa memerinci. Adapun manhaj sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya memerinci. Yang Ibnu Abbas bahkan mengatakan laisa al-kufru kama tadhhabuna ilaihi, bukan kekufuran seperti yang kalian pahami. Tetapi kekufuran yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Nah, demikian yang terdapat. Nah, kita lihat di dalam ayat ini ahlus sunnah dan khawarij memakai ayat yang sama, tapi beda di dalam memahaminya. Demikian pula ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini dibaca oleh kaum Jahmiyah dan kaum Asy'ariyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi beda di dalam memahaminya. Ayat ini dibaca oleh kaum Mu'tazilah dan ahlus sunnah, tapi beda di dalam memahaminya. Mereka memahami bahwa Allah ada di mana-mana dengan ayat itu, sementara ahlus sunnah tidak memahami demikian. Ahlus sunnah mengacu kepada pemahaman sahabat di dalam memahami ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama yang di atas arasy, sementara ilmunya ada di mana-mana. Ya, pendengaran dan penglihatannya meliputi segala tempat. Nah, demikian itu akidah ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan ayat tersebut. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Jahmiyah membaca ayat ini, ahlus sunnah juga membaca ayat ini. Akan tapi mereka berbeda di dalam memahaminya. Ahlus sunnah menetapkan Allah bersemayam di atas arasy, sementara Al-Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana, dan tidak juga tidak di mana-mana. Nah, itu keyakinan Al-Jahmiyah Ibnu Fiddin. Sementara mereka membaca ayat yang sama. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, fa'ajiruhum hatta yasma'a kalam Allah, dan berilah perlindungan kepada mereka sampai mereka mendengarkan kalam Allah, yaitu kalam Allah. Ayat ini dibaca juga oleh kaum Jahmiyah, dan ayat ini dibaca juga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ini dibaca oleh kaum Mu'tazilah, dan ayat ini dibaca juga oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun. Namun beda di dalam memahaminya. Mereka mengatakan kalam Allah makhluk, adapun Ahlus Sunnah mengatakan itu adalah kalam Allah ghairah makhluk. Nah, demikian. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, yang tidak mungkin kita sebutkan secara satu persatu di sini. Tapi dapat kita simpulkan dari penjelasan tersebut bahwa tiap-tiap golongan menggunakan dasar yang sama, ya, rujukan yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi mereka beda di dalam memahaminya. Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun mengembalikan metode pemahaman mereka terhadap ayat-ayat itu kepada generasi awal umat ini, yaitu sahabah dan at-tabi'in ikhwati fiddin rahimani wa rahimahullah. Oleh karena itu, masalah ini juga pernah yang menggelayut di dalam benak Umar radhiyallahu taala anhu. Pada suatu ketika ia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa umat ini berselisih, mengapa umat ini berpecah belah, sementara kitab mereka satu, nabi mereka satu, kiblat mereka juga satu. Beliau tidak menemukan jawabannya hingga beliau menanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas memberikan jawaban, ya, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada kami, kepada kita, ya. Para sahabat apabila berbicara di antara selama mereka dan menggunakan kata-kata kita, maksudnya adalah mereka, yaitu para sahabat. Al-Quran diturunkan kepada para sahabat, lalu mereka, kami ataupun kita membacanya dan kita memahami maksudnya. Kemudian akan datang satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Lalu tiap-tiap kaum, tiap-tiap orang akan datang dengan pemahaman mereka masing-masing. Kalau sudah demikian, maka mereka pasti berselisih. Dan apabila mereka berselisih, maka mereka pasti bercerai-berai dan akan saling menumpahkan darah. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan khawarij. Rasulullah menjelaskan tentang ciri khawarij, yaitu, ya, sabda Nabi SAW, yaqra'un al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran akan tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya adalah mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Nah, itulah masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini, yaitu mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka tidak mengembalikan pemahaman terhadap apa yang mereka baca itu kepada pemahaman generasi pertama umat ini, yaitu generasi sahabat dan tabi'in. Sebagai contoh, sebagian kelompok yang muncul sekarang ini dengan bai'atnya, mereka berbai'at dengan menggunakan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mati dan tidak ada pada lehernya ikatan bai'at, maka dia mati jahiliyah. Lalu diartikan bai'at di sini adalah bai'at mereka kepada imam-imam mereka atau pemimpin-pemimpin mereka. Ini adalah suatu bentuk su'ul fahmi, yaitu buruknya di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah ikhwani fiddin, ya, solusi, ya, untuk mengembalikan kejayaan umat ini, ya, mengembalikan kejayaan Islam seperti jayanya Islam pada awal-awal, pada masa-masa awalnya, adalah dengan mengembalikan agama ini kepada pemahaman yang benar. Rasulullah telah mengisyaratkan hal itu, ya, tentang pentingnya tasfiyah, pentingnya pemurnian agama, ya, membersihkannya dari berbagai macam penyusupan dan penyisipan yang dimasukkan ke dalamnya. Nabi mengatakan, idza tabayyanatum bil'inah wa akhadtum asnabal baqar wa rabitum az-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah berjual beli dengan sistem ina, sistem ina adalah jual beli, yaitu menjual sesuatu dengan harga yang bertempo, dengan pembayaran bertempo, kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi sebelum pelunasan. Ini namanya bai'ul ina, yaitu salah satu jenis sistem jual beli riba, yaitu salah satu jenis riba di dalam jual beli. Yaitu apabila kalian telah berjual beli dengan sistem riba, nah sekarang ini banyak bermunculan sistem-sistem riba, ya, dan bahkan sekarang ini ya bank ribawi juga telah diberikan label Islam, ya, bank syariat dan sejenisnya. Wa akhadtum asnabal baqar, dan kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi, dan kalian telah ridha, kalian telah puas dengan bercocok tanam, yaitu kalian telah condong kepada dunia, kalian telah mencintai dunia dan takut mati. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan atas kalian, dan Allah tidak akan mengembalikan kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama ikhwan fillah, yaitu kembali kepada agama yang murni dan mengamalkannya. Itulah dia proses tasfiyah dan tarbiyah, dan itulah dia yang diusung oleh dakwah salaf pada hari ini, yaitu melaksanakan proses tasfiyah dan tarbiyah ini dalam rangka mengembalikan kejayaan umat, kejayaan Islam sebagaimana masa-masa awalnya, dan mengembalikan minhajun nubuwah, ya, minhaj khilafatun nubuwah ala minhaj khilafatu ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah di atas minhajun nubuwah yang akan muncul di akhir zaman. Ya, perlu kita ketahui bahwa minhajun nubuwah ini bukanlah datang secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, tidak. Ada mukaddimah-mukaddimah. Ya, karena tidak mungkin muncul khilafah ala minhajin nubuwah sementara kaum muslimin tidak siap. Ya, karena ya suatu kepemimpinan atau suatu negara bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tapi ditentukan juga oleh rakyatnya. Tidak akan berguna pemimpin yang soleh jika rakyatnya kebanyakannya adalah fasik. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, ya, tentang, ya, dia mengatakan, hai Amirul Mukminin, kami tidak mendapatkan perpecahan seperti yang terjadi pada masa khilafahmu. Kami tidak menemukan ini pada masa khilafah Abu Bakar dan Umar. Ya, kami hanya menemukannya pada masa khilafahmu ini. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, memang benar, karena manusia pada masa khilafah Abu Bakar dan Umar seperti kami. Adapun manusia pada masa khilafahku seperti kamu. Jadi ikhwan fillah, kebaikan satu negara, kebaikan kaum muslimin bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya saja, tapi juga ya sangat berkaitan erat dengan kondisi umat secara umum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Yaitu mereka merubah diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hingga mereka merubah pemimpin mereka. Tidak, tapi hingga mereka merubah diri mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan di sini, hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kamu kembali kepada agama kamu. Kamu bukan hanya pemimpin kamu. Kamu, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gunanya pemimpin kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya di atas pemahaman salaf misalnya lah kita katakan, akan tapi rakyatnya mubtadi'un kubriyun, tidak ada manfaatnya. Ya, sebagai contoh, taruhlah kita katakan yang memimpin Indonesia, taruhlah seorang salafi bermanhaj salaf di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah, dia memimpin, kemudian dia buat qarar, dia buat peraturan, dia buat undang-undang. Yang pertama, ya, mulai hari ini, ya, pukul sekian semua kubur-kubur yang disembah harus diratakan. Mungkin satu jam kemudian dia akan diturunkan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena kebanyakan mayoritas rakyatnya adalah kumriyun, yaitu penyembah kubur. Ibn Fiddin rahimahni wa rahimahumullah. Jadi masalahnya bukan hanya terletak pada faktor pemimpin, tapi ya lebih kepada faktor umat itu sendiri. Nah, jadi kita perlu mengadakan tasfiyah dan tarbiyah ini di tengah-tengah umat, di dalam rangka mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah tadi. Karena khilafah ala minhaj nubuwah tidak akan mungkin tegak jika kaum muslimin masih jauh dari agama mereka. Nabi mengatakan kehinaan itu, keterpurukan itu hanya bisa terangkat apabila kamu kembali kepada agama kamu, kembali kepada agama yang murni. Ya, karena Islam sekarang ini sudah masuk ke dalamnya berbagai macam susupan dan sisipan. Seperti halnya agama-agama terdahulu, yaitu agama Nasrani dan Yahudi, yang masuk ke dalamnya perubahan-perubahan. Ya. Orang-orang dari kalangan mereka menjamah kitab Allah dan merubah-rubahnya dengan tangan mereka. Mereka menulis dengan tangan mereka dan mengatakan ini adalah dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga yang terjadi pada agama ini. Ya, telah masuk banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Ya, terlebih ya setelah berlalunya masa keemasan, yaitu masa sahabat, mulailah bermunculan bid'ah-bid'ah. Muhammad bin Sirin mengatakan, dahulu kami tidak menanyakan perawi-perawi hadis. Ya, karena sedikitnya bid'ah dan masih mayoritasnya ahlus sunnah, masih mayoritasnya sahabat dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Hingga ketika muncul bid'ah, ketika muncul bid'ah-bid'ah di dalam agama, maka kami pun berkata, sammulana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami siapa penukil riwayat-riwayat kalian itu. Kalau dia dari ahli sunnah, kami terima riwayatnya. Kalau dari ahli bid'ah, maka kami tolak riwayatnya. Nah, demikian juga nifidin. Yaitu mulailah kita harus memperhatikan rujukan sumber agama kita. Ya, karena di sini kita tidak boleh ya, setiap yang dinisbatkan kepada agama, ya, setiap perkara yang dinisbatkan kepada Islam itu harus ada akarnya. Tidak boleh terputus akarnya. Kalau terputus akarnya berarti ini tanaman liar, ikhwanifidin. Sebagaimana sekarang ini banyak muncul tanaman-tanaman liar, yaitu tidak ada akarnya. Akarnya tidak nyambung kepada ya, kepada apa? Kepada asal, kepada tanah, kepada asalnya. Ya, tidak nyambung kepada asalnya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang liar, ikhwanifidin. Rahimani wa rahimahullah. Atau dalam kata lain, yaitu kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat keluar dari dasar yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Nah, demikian kami fitin rahimani wa rahimahumullah jami'an. Ya. Nah, demikian. Jadi mereka bertanya, ya, sammulana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami siapa perawi-perawi kalian. Jadi kita juga harus bertanya, ya, minimal kepada kita sendiri, kepada diri kita sendiri, ketika kita memahami satu pemahaman, ketika kita membaca satu pemikiran, ketika kita membaca satu akidah dan keyakinan, kita harus bertanya, dari mana keyakinan ini berasal, dari mana akarnya. Jika tidak jelas akarnya, maka jangan diterima. Tapi kalau jelas akarnya, ya, jelas akarnya sahih, ya, ini berasal dari akar yang jelas. Ya, berasal dari asal yang jelas, maka diterima. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan seperti Abdul Halim Barak, as-sanadu minad din. Sanad itu termasuk agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka setiap orang akan bebas berkata apa yang dikehendakinya. Nah, demikian. Jadi, as-salaf atau dakwah salaf atau salafiyun mengacu pemahaman mereka kepada akar yang jelas, yaitu as-salaf as-salih, yaitu as-sahabah, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berasal dari riwayat-riwayat yang telah diperiksa, yang telah dipertegas kesahihannya. Itulah dia usaha, upaya untuk mengembalikan agama ini kepada realnya yang sebenarnya. Mengembalikan umat kepada agama yang murni, yaitu proses at-tasfiyah. Proses at-tasfiyah itu yang dilakukan oleh as-salafiyun atau dakwah salaf. Di antaranya adalah tasfiyatul aqidah al-islamiyah, membersihkan akidah Islamiyah dari pemikiran-pemikiran yang sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij dan lain sebagainya. Yang telah dinyatakan sesat oleh Rasulullah seperti Khawarij. Rasul telah mengatakan al-Khawarij kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya penduduk neraka. Demikian juga tentang Qadariyah, Rasul mengatakan Al-Qadariyah itu majus hadhil umat. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Ya, dan kelompok-kelompok lainnya yang telah dinyatakan sesat, baik secara nas maupun secara ijma. Ya, seperti Syiah, telah sepakat kaum muslimin tentang sesatnya Syiah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan proses tasfiyah akidah tersebut. Membersihkan akidah ini. Membersihkan unsur-unsur Syiah yang dimasukkan, yang disebarkan ke tengah-tengah umat. Membersihkan unsur pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang dihembuskan dan dimasukkan ke tengah-tengah umat. Membersihkan unsur-unsur pemikiran Khawarij yang dihembuskan ke tengah-tengah umat. Demikian juga membersihkan unsur-unsur pemikiran Sufi yang dihembuskan ke tengah-tengah umat. Ini merupakan ya, proses tasfiyah akidah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian tasfiyatul madzhabil Islamiyah, membersihkan mazhab-mazhab Islami dari pemikiran-pemikiran, dari pendapat-pendapat yang menyimpang, menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian tasfiyatul kutubut tafsiril Qur'an, membersihkan kitab-kitab tafsir Qur'an dari berbagai macam penyimpangan. Ya, seperti masuknya hadis-hadis lemah dan maudhu, palsu, dan riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hingga sekarang ini dapat kita katakan bahwa sangat jarang sekali ya kitab tafsir yang bersih dari hadis-hadis, riwayat-riwayat yang lemah dan maudhu. Ya, terlebih lagi munculnya tafsir-tafsir yang sama sekali tidak mengacu kepada riwayat-riwayat. Hanya berdasarkan logika atau pendapat-pendapat manusia, dan ini sangat berbahaya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul mengatakan barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, yaitu dengan logikanya, dan kebetulan benar, maka dia telah keliru. Demikian pula membersihkan tarikh Islam, sejarah Islam dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dimasukkan oleh para wadda'un, kazzabun, yaitu orang-orang yang memalsu dan membuat riwayat-riwayat dusta. Seperti riwayat Sa'labah, ya, kisah Sa'labah yang diada-adakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kadar sahabat ibn Ibn rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini merupakan tugas Ahlus Sunnah wal Jamaah, tugas As-Salafiyun, tugas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini mesti ada, dan harus ada, dan dijamin keberadaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin hududuhu, bahwa ilmu ini atau agama ini akan dibawa oleh orang-orang adil. Orang-orang adil yang dimaksud di sini adalah para ulama dari setiap generasi. Tugas mereka adalah yanfauna anhu tahrifal ghalin, yaitu menepis setiap penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melewati batas. Wa intihalal mubtilin, dan pemalsuan yang dilakukan oleh ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Demikian juga Rasul mengatakan di dalam hadis, yaitu tentang ta'ifatul mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan senantiasa ada satu golongan dari umat ini yang senantiasa tegak di atas kebenaran, yang senantiasa tertolong, tidak memudaratkan mereka, tidak merugikan mereka, orang-orang yang meninggalkan mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ketika menafsirkan Thaifatul Mansurah, beliau mengatakan mereka adalah ahlul hadis. Kalau mereka bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Demikian pula para imam-imam yang lainnya mengartikan Thaifatul Mansurah di sini adalah ahlul hadis. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, itulah dia bentuk-bentuk tasfiyah. Beberapa contoh bentuk-bentuk tasfiyah yang dilakukan oleh As-Salafiyun, Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Kemudian proses yang kedua adalah tarbiyah, yaitu mendidik, membimbing kaum muslimin untuk mengamalkan Islam yang murni ini dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tujuannya adalah diamalkan. Ilmu kalau tidak diamalkan, maka dia akan lari. Proses tasfiyah yang kita lakukan tujuannya adalah agar kaum muslimin dapat mengamalkan ajaran Islam yang murni tersebut, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga nampaklah perbedaan antara muslim yang muttabi, yang mengikuti sunnah Rasulullah, baik dari sisi penampilan lahiriahnya maupun batiniahnya, pemikirannya, jiwanya, batinnya, dan penampilan lahiriahnya itu berbeda ya dengan orang-orang kafir. Nampak ya identitas Islam, identitas sebagai muslim, identitas sebagai umat Muhammad berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Nah, ini merupakan buah dari tasfiyah. ibadah mereka berbeda dengan ibadah-ibadah yang tidak memiliki dasar atau ibadah-ibadah yang bid'ah. Keyakinan mereka bersih dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Akhlak mereka bersih dari akhlak-akhlak yang menyimpang dan seterusnya. Jadi proses yang kedua setelah tasfiyah tersebut yang dilakukan oleh dakwah salaf ini adalah proses tarbiyah, yaitu membimbing umat ini di atas Islam yang telah murni tadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian ikhwan fillah, ya, dengan demikian akan tercipta satu generasi rabbani yang siap untuk mengembalikan ya, kejayaan Islam sebagaimana sedia kala. Ya, kembali ya, mengembalikan minhajun nubuwah tadi yang akan muncul di akhir zaman. Dan tentunya ikhwan fillah, proses ini tidaklah bisa dilakukan secara cepat. Ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, ya, dakwah salaf bukanlah dakwah yang bisa diterima dengan ya, lapang dada oleh manusia. Banyak sekali orang-orang yang menentangnya dan tidak bisa menerimanya. Jadi proses ini adalah proses yang memakan waktu yang panjang. Ya, ini adalah proses dakwah yang telah diemban oleh para nabi terdahulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah ya, tugas ataupun apa yang dilakukan atau kiprah dakwah salafiyah yang dilakukan di tengah-tengah umat pada hari ini, yaitu mereka melakukan proses tasfiyah dan at-tarbiyah sebagai usaha untuk mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah, satu usaha yang nyata untuk mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah, bukan hanya dengan khayalan. Ya, sebagaimana yang kita lihat pada kelompok-kelompok yang ada, mereka tidak melakukan proses tersebut. Sehingga apapun jadi, ya, akidah apapun mereka terima, apapun bentuknya mereka masukkan, yang penting sesuai dengan platform, kelompok dan golongan mereka. Tentu ini sangat sangat menyimpang ikhwan fillah. Jadi mereka kumpulkan yang baik dan yang buruk, mereka jadikan dalam satu wadah dan tidak peduli dengan proses tasfiyah tersebut. Hingga mereka gabungkan antara Syiah dan Sunni, mereka gabungkan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, mereka kumpulkan orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras dengan orang-orang yang meyakini Allah ada di mana-mana. Mereka gabungkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluknya, bahkan orang yang mengatakan bahwa Allah, bahwa semua yang ada, semua yang terlihat, semua yang wujud adalah Allah, dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Ini adalah satu yang tidak mungkin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bukanlah jalan, itu bukanlah cara mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau tadi. Nah, demikian. Dari situ dapatlah kita ketahui bahwa jalan satu-satunya untuk mengembalikan kejayaan umat seperti sedia kala adalah dengan kembali kepada manhajus salaf. Ya, kembali kepada manhaj as-salaf. Dan salaf ini bukanlah organisasi atau golongan ikhwan fillah. Maksudnya adalah satu kita katakan kelompok yang punya imam, kemudian imam itu dibaiat, punya kartu anggota dan lain sebagainya. Bukan. As-salaf adalah metode pemahaman, yaitu mengembalikan metode pemahaman kita kepada metode pemahaman as-sahabah dan tabi'in. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan kata-kata atau dengan istilah as-salaf atau salafiyun. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan tadi dapat menyingkap kepada kita mengapa kita harus memilih manhaj salaf ini di dalam ya apa namanya kehidupan kita di dunia ini dan di dalam usaha kita untuk mengembalikan kejayaan umat yang kita idam-idamkan. Nah, demikianlah yang mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membuka ya wawasan atau wacana kita tentang as-salafus saleh dan menepis ya kita katakan image yang buruk ya tentang istilah salaf atau salafiyun. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin ya bertanya, kita buka forum untuk tanya jawab berkaitan dengan metode materi yang kita sampaikan pada siang ini, pagi ini insyaallah. Silakan jemaah sekalian, mungkin ada yang ditanyakan, silakan aja. Pertanyaan yang pertama kita jawab di sini adalah telah beredar syubhat di masyarakat bahwa Salafi adalah antek-antek pemerintah, anti jihad dan fanatik kepada gurunya. Bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat? Saya kira ini syubhat bukan dari masyarakat, Ibn Ibidin. Syubhat dari kelompok-kelompok yang merasa atau menganggap bahwa Salafi ini adalah sebagai ancaman bagi kelompok mereka. Jadi bukan menjelaskannya kepada masyarakat, karena masyarakat saya yakin tidak memandang as-salaf ini seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun ya syubhat yang mengatakan bahwa Salafi adalah antek-antek pemerintah, ini sangat jauh ya bertentangan dengan realita dan kenyataan. Ya kita lihat ya sekarang ini kita katakan du'at salafiyun atau ulama salaf itu bukanlah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Atau sebagian besar dari mereka bukanlah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Ya seperti contohnya Syekh Al-Albani, bahkan beliau sempat dipenjara karena difitnah sebagai penyebar pemahaman sesat di Suriah. Yaitu pemahaman, mereka menganggap pemahaman agama metode Muhammad bin Abdul Wahab adalah pemahaman yang sesat. Beliau sempat masuk penjara gara-gara fitnah tersebut. Ya, gara-gara fitnah tersebut. Nah, kalau lah beliau dekat dengan pemerintah, Syekh Al-Albani, tentunya beliau tidak akan dijebloskan ke dalam penjara. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mereka bukanlah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Walaupun ada sebagian ulama salaf yang dekat dengan pemerintah, tentunya pemerintah yang menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya seperti misalnya yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dasar mereka, seperti misalnya kerajaan Saudi Arabia yang secara tegas-tegas mengatakan bahwa landasan negara mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, menegakkan Tauhid dan ulama Al-Sunnah dekat dengan pemerintahan yang baik. Dan bukan artinya mereka mengiyakan dan mengikuti semua ya apa yang disampaikan oleh penguasa, Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bicara di Indonesia. Ya. Tuduhan bahwasanya Salafi adalah antek-antek pemerintah di Indonesia itu tidak benar. Ya, kalau kita lihat du'at Salafiyin di Indonesia, ya boleh kita katakan hampir semua mereka itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Bukanlah orang yang punya jabatan di pemerintahan. Bahkan sebaliknya mungkin, ya kelompok-kelompok yang menuduh inilah yang dekat dan mesra jika ada kepentingan dengan pemerintah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dengan benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ataba sultan fitna." Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa maka dia akan terfitnah, yaitu rusak agamanya. Jadi Ahlus Sunnah bukan orang yang dekat dengan pemerintah, artinya bermesraan dengan mereka, mengiyakan apa-apa yang mereka katakan, tidak. Namun juga Ahlus Sunnah bukanlah orang yang membangkang dan melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Mereka tidaklah memberontak, mereka tetap mentaati peraturan-peraturan yang halal ataupun yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka setia dan tidak mencabut tangan mereka dari ketaatan dan tidak memberontak. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang dijalankan atau yang dipegang oleh As-Salafiyun. Nah, demikian. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, mereka mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, walaupun itu jelas-jelas bertentangan. Misalnya mereka mengikuti alur demokrasi. Ya, mereka mengikuti demokrasi karena zamannya zaman demokrasi, mereka ikut demokrasi. Sementara mereka tahu bahwa demokrasi bukan dari Islam, Baik. Kemudian anti jihad. Nah, ini juga tidak benar, Ibnu Fiddin. Jihad ya, Salafi anti jihad yang tidak syar'i. Nah, itu dia baru benar. Karena jihad adalah amalan yang syar'i. Salafi anti zikir, benar, zikir yang bid'ah. Benar, karena zikir yang bid'ah tidak boleh didukung, harus diluruskan, harus dihentikan. harus dicegah. Demikian juga jihad, jihad yang tidak syar'i tidak boleh. Ya, sehingga agar umat tidak akan tidak terjebak kepada model-model jihad yang justru merugikan umat ini, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jihadi pada hari ini, yang mengeksploitasi para pemuda untuk mengorbankan diri mereka tanpa tujuan yang jelas. Ya, dikasih rompi, ya, memiliki bahan peledak, meledakkan diri mereka di tempat-tempat keramaian. Nah, ini jihad menurut mereka. Dan Salafi jelas anti jihad yang modelnya seperti ini, bukan jihad yang syar'i. Apabila jihad itu syar'i, maka Salafiyun tidak akan tertinggal untuk terjun ke sana. Seperti jihad, ya, baru lalu di Afghanistan yang dinyatakan, difatwakan oleh para ulama sebagai jihad yang syar'i. Maka kalau Salafiyun, murid-murid masyaikh, ya, karena masyaikh tidak mungkin ke sana karena keunduran usia mereka, ya, seperti Syekh bin Baz, beliau buta, Syekh Al-Bani, beliau sudah tua, ya, tidak mungkin terjun ke sana. Tapi murid-murid mereka tidak tertinggal dari jihad tersebut. Nah, demikian Ibn Fiddin rahimahullah wa rahimahumullah. Dan fanatik kepada syekhnya ini tidak benar. Ya, daftar salaf itu jelas bahwa mereka hanya mengambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang diwasiatkan oleh para imam yang empat, ya, seperti perkataan Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, ya, kullun yu'qas wa yurad illa sahibi hadzal qabr. Ya, semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan penghuni makam ini, yaitu perkataan Rasulullah. Demikian juga Imam Syafi'i, ya, ila sahal hadis bahwa madhhabi. Demikian juga Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Demikian pula lah, ya, para ulama salaf sekarang ini mereka juga menyuarakan, ya, konsep yang sama, pedoman yang sama dengan para ulama-ulama terdahulu tersebut. Jadi tidak benar fanatik kepada ulama tertentu, tidak. Mereka fanatik kepada kebenaran. Mereka fanatik kepada al-haq, dari manapun itu bersumber. Dan mereka dapati bahwa kebenaran itu muncul dari mulut para masyayikh ini, karena mereka membawakan Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafuh as-salih. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang fanatik juga kepada pemimpin-pemimpinnya, walaupun pemimpin-pemimpin itu salah, walaupun tokoh-tokoh mereka itu adalah keliru, ya, menyimpang, mereka ikuti saja. Nah, itulah dia hakikat taklid, itulah hakikat fanatik, yaitu mengikuti satu perkataan atau pendapat secara membabi buta tanpa melihat kebenarannya, tanpa melihat dalil-dalilnya. Nah, demikian Ibnu Qayyim rahimani wa rahimahullah. Jadi ahlu sunnah mengagungkan dalil, bukan mengagungkan bukanlah mengkultuskan para masyaikh tersebut. Nah, demikian Ibnu Qayyim. Ada yang bertanya, apakah salaf sebuah periode yang telah berlalu dan zaman ini tidak dapat dijadikan sebagai manhaj? Bagaimana perkataan Dr. Budi dari Damaskus dan dikatakan bahwa salaf bukan manhaj Islam? Tadi kita sudah jelaskan bahwa salaf bukan hanya periode zaman. Ya, salaf bukanlah periode zaman belaka. Lalu dikatakan bahwa salaf bukan mazhab Islam. Ya, tadi kita sebutkan bahwa salaf bukan hanya periode zaman, bahwa orang yang terdahulu dikatakan salaf. Ya, tidak. Tidak semua orang yang terdahulu lantas dikatakan salaf. Tadi kita sebutkan, ya, pengertian salaf dari para ulama, ya, seperti Al-Ghazali, Al-Qalsyani, Al-Baijuri dan lain-lainnya. Mereka mengatakan salaf adalah Ya, salaf adalah manhaj sahabat dan tabi'in. Jadi salaf itu manhaj manhaj sahabat dan tabi'in. Kalau dikatakan bahwa salaf bukan manhaj Islam, ini bertentangan dengan perkataan para ulama tersebut. Ya, baik dari kalangan ahlu sunnah sendiri maupun baik dari kalangan ahlu sunnah maupun dari kalangan luar ahlu sunnah, mereka semua sepakat mendefinisikan salaf sebagai manhaj as-sahabah dan tabi'in. Jadi kalau dikatakan bukan manhaj Islam, maka ini adalah perkataan yang tidak ada asal usulnya, alias perkataan liar yang enggak jelas asal usulnya dari mana dia mengatakan demikian. Ya, kalau kita katakan ya, manhaj Islam itu empat, ya, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Bukankah keempat mazhab ini imam-imamnya adalah salafi? Ya. Akidah mereka adalah akidah salaf seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Hadis, demikian juga Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Bukankah mereka ya berakidah dengan akidah salaf, dan bukankah mereka itu salafi? Jadi jelas bahwa salaf itu merupakan mazhab, manhaj Islam yang murni, mazhab Islam yang sebenarnya, yang hakiki. Nah, demikian Ustaz Ifidin. Sumber murni adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang membuat terjadinya perpecahan adalah cara memahami atau cara pemahaman. Apakah tidak ada usaha untuk menyatukan pemahaman yang berbeda-beda tersebut agar kembali kepada sumber yang murni ini? Seperti kita ketahui bahwa akhir zaman nanti kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Usaha ada, Ikhwan Fillah. Bahkan telah dilakukan sejak dahulu. Para imam-imam terdahulu telah menulis buku-buku atau pokok-pokok dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tuangkan dalam tulisan mereka seperti buku ya Usul Sunnah tulisan Imam Ahmad Ibn Hanbal, buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imamul Lalikai, kemudian buku Asy-Syariah tulisan Al-Ajurri, ya, kemudian Al-Ibana An Usul Diyana tulisan Al-Imam Al-Ash'ari, yaitu Abu Hasan Al-Ash'ari setelah beliau bertaubat. Demikian juga buku Al-Ibanatul Kubra tulisan Ibnu Battah dan lain-lainnya. Itu merupakan usaha untuk mengembalikan pemahaman yang benar di dalam memahami agama. Itu merupakan usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang murni di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sampai sekarang usaha itu tetap dilakukan, yaitu ditulisnya berbagai macam tulisan-tulisan dan buku-buku untuk memperbaiki dan meluruskan pemahaman umat tentang agamanya. Jadi itu merupakan usaha Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja ya usaha manusia ya kuasanya adalah sebatas berusaha, ya. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya apakah usahanya? Ya, seperti yang disebutkan dari dakwah-dakwah yang disuarakan oleh para ulama, demikian juga buku-buku yang ditulis oleh mereka. Bagaimana tentang organisasi Islam yang ada di kampus? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, organisasi pada dasarnya adalah wasilah, adalah sarana, bukan tujuan. Ya, organisasi itu untuk memudahkan langkah, bukan sebagai tujuan. Apabila organisasi dijadikan sebagai tujuan, maka itulah penyimpangan, itulah hizbi. Ya, yaitu organisasi sebagai tujuan. Ya, adapun ya seperti misalnya juga yayasan, organisasi, kelompok dan lain sebagainya, ya itu hanyalah tujuan, itu hanyalah sarana dan wasilah, bukan sebagai tujuan. Ya. Yang mana setiap organisasi wajib merujuk pemahaman mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh, dan menjadikan itu sebagai tujuannya, yaitu mengangkat dan menyebarkan ya, akidah yang benar, pemahaman agama yang benar. Itu yang menjadi tujuan mereka seharusnya. Tapi jika organisasi dijadikan sebagai tujuan, benar salah yang jelas organisasi harus jalan, maka inilah yang disebut dengan hizbi. Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah salafi itu golongan? Ya, salafi adalah golongan, yaitu golongan yang selamat, ya, golongan yang tertolong, hizbullah. Karena mereka mengacu pemahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada generasi awal umat ini, yaitu sahabat. Bagaimana menyikapi menjawab syubhat bahwa salafi itu berpecah belah? Salafi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tidak berpecah belah, hanya berbeda pendapat. Ya, sebagaimana kalau perbedaan pendapat, para sahabat juga dulu juga berbeda pendapat di dalam beberapa permasalahan agama. Ya, di dalam beberapa permasalahan agama, tapi mereka tidak berpecah belah. Dan itu menunjukkan bahwa mereka, orang-orang yang mengacu dirinya kepada salaf ini, memiliki hirs, yaitu kemauan yang besar, ya, gairah yang besar untuk mencari kebenaran. Nah, jadi itu bukanlah perpecahan iman ibadir rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga ya, as-salafiyun, walaupun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal, tapi mereka tidak berbeda di dalam satu perkara, yaitu usuluddin. Di dalam masalah pokok-pokok agama, mereka tidak berselisih, mereka tidak berpecah belah. Mereka memiliki akidah yang satu, yang mana setiap salafi pasti meyakini bahwa Allah bersemayam di atas aras, meskipun mereka berbeda di dalam masalah misalnya bersedekah setelah ruku, atau di dalam masalah-masalah lain. Tapi dalam masalah pokok mereka tidak berselisih dan tidak berpecah belah, yaitu di dalam masalah usuluddin. Salafi dekat dengan pemerintahan Arab Saudi. Ini tidak benar. Pernyataan salafi dengan dekat dengan pemerintahan Arab Saudi, memangnya salafi itu kelompok? Kan tidak. Ya. Salafi itu adalah, salaf itu adalah metode pemahaman. Kalau dikatakan salafi artinya orang-orang salafi, maka itu tidak benar dekat dengan pemerintahan Arab Saudi. Banyak orang-orang salafi yang juga punya hubungan apa-apa dengan Arab Saudi, bahkan dia tidak tahu benar, bahkan enggak pernah ke sana juga. Nah, demikian. Jadi enggak benar. Yaitu salafi, kalau orang salafi itu dekat dengan pemerintahan Arab Saudi yang katanya menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memang di Arab Saudi diterapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, kalau saya tanyakan sekarang ini, manakah negara yang bersih dari penyembahan-penyembahan kubur? Ya, sekarang ini negara-negara di dunia, negara-negara Islam lah ya, yang bersih negaranya dari penyembahan kubur, dari praktek-praktek penyembahan kubur, pengagungan kubur. Ya, tentu jawabnya adalah Saudi Arabia. Nah, itu adalah kenyataan, bukan suatu isapan jempol. Kalau kita lihat negara-negara Islam yang lainnya seperti Mesir, masih banyak di sana kuburan-kuburan yang dikunjungi, orang-orang meminta di situ, di Tunisia, di Aljazair, di Syria, di Yordania, di Yaman, ya, sampai di Indonesia. Ya, kalau sampai jauh-jauh pergi aja ke Basilam. Nah, coba antum cari, adakah model bersilam itu di Arab Saudi sana? Nah, demikian. Jadi ditegakkan di sana syiar tauhid, ikhwan fillah. Dan itu adalah realita yang kita lihat. Ya, tapi ketika perang Irak, jelas-jelas Saudi Arabia, Arab Saudi membiarkan atau bahkan memberikan jalan bagi Amerika untuk menyerang. Ini urusan negara dalam negeri mereka. Kita tidak mencampurinya. Ya, kita bukan orang yang berwenang untuk mencampurinya. Karena kita bukan waliul amri mereka. Ya, mereka punya tinjauan tersendiri tentang ini, dan fatwa-fatwa dari ulama mereka, meskipun ulama yang lainnya, ulama salaf yang lainnya seperti Syekh Al-Albani tidak setuju dengan pendapat mereka. Tapi demikianlah, itu ijtihad dari ulama mereka, dari mufti mereka, dan ya, kita lihat hasilnya juga ya seperti yang diharapkan, yaitu apa? Ya, gagalnya Saddam Hussein menguasai Mekah dan Madinah. Kita enggak tahu bagaimana kondisinya jika Saddam Hussein lah yang menguasai Mekah dan Madinah. Ya. Mungkin kita tidak lagi bisa melakukan ibadah haji dengan nyaman. Ya. Tentu akan muncul lagi kubur-kubur yang disembah di Jazirah Arab seperti pada masa sebelum dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana banyak kubur-kubur yang disembah diminta oleh kaum muslimin ke sana, berziarah ke sana untuk meminta di situ. Ini adalah fenomena syirik yang sangat berbahaya, yang jelas-jelas dikatakan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan agar setiap kuburan yang ditinggikan supaya diratakan, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tidak bisa bayangkan jika Saddam Hussein ini yang berkuasa di sana, maka Biladul Haramain, ya, khususnya Makkah dan Madinah akan kembali, ya, penuh dengan kubur-kubur yang disembah. Niscaya orang-orang akan bebas, ya, untuk bertabarruk dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu yang diharapkan oleh kaum muslimin? Ya, tentu kita tidak mengharapkan demikian. Dalam hal ini, ya, mereka, pemerintah Arab Saudi telah melakukan satu tindakan yang tepat untuk menyelamatkan, ya, syiar tauhid di negara mereka. Ya, untuk menyelamatkan syiar tauhid di negara mereka, yang mana berkah dari syiar tauhid itu, ya, menyebar luas sampai ke Indonesia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Apakah salafi suka membid'ahkan atau mengkafirkan orang lain? Nah, suka membid'ahkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita katakan demikian, maka kita akan tuduh generasi sahabat adalah generasi yang suka membid'ahkan. Apakah antum setuju dengan perkataan itu? Ya, kalaulah dikatakan bahwa salafi suka membid'ahkan dan atau mengkafirkan, maka apakah setuju antum mengatakan bahwa para sahabat dahulu juga generasi yang suka mengkafirkan dan suka membid'ahkan? Karena misalnya Abdullah bin Mas'ud membid'ahkan orang-orang yang berzikir, ya, secara berjamaah di satu masjid, dan banyak lagi contoh-contoh lain di mana para sahabat membid'ahkan kelompok-kelompok yang muncul di zaman mereka, seperti Abdullah bin Umar, ya, berlepas diri membid'ahkan kaum Qadariyah yang muncul di zaman beliau. Ya, kemudian para sahabat yang membid'ahkan juga Khawarij, ya, seperti Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij pada zaman beliau. Abdullah bin Abbas yang menghujah, apa namanya, mendebat mereka. Ya, apakah antum akan mengatakan bahwa as-sahabah, ya, sahabat adalah generasi yang suka membid'ahkan? Ya, tentu tidak, ikhwan fillah. Ya, mereka membid'ahkan tentu dengan dasar-dasar dan landasan. Demikian juga masalah mengkafirkan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah kelompok yang sembarangan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ada yang bertanya bagaimana dan apakah jihad itu menurut salaf? Ikhwan fil din, jihad menurut para ulama, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ada dua jenis. Ada dua jenis jihad dalam Islam. Yang pertama jihadut talab dan yang kedua jihad ad-difa. Jihadut talab adalah jihad yang dipimpin oleh waliul amri, oleh pemimpin kaum muslimin, atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin, oleh imam atau oleh sultan. Ini namanya jihadut talab. Apabila kaum muslimin disuruh oleh imamnya untuk berjihad, imam di sini maksudnya pemimpin secara umum. Apa itu pemimpin? Apa itu imam? Ya, Imam Ahmad pernah ditanya, siapa itu imam? Ya, imam, ya, Imam Ahmad, ya, Abu Abdillah. Maka beliau menjawab, yaitu orang yang apabila ditanya siapakah pemimpin, maka orang akan menunjuk, masyarakat akan menunjuk kepada orang yang satu. Kalau ditanya di Indonesia ini, siapa pemimpin? Apakah Fulan bin Fulan, yaitu kelompok aliran tertentu yang enggak dikenal, di kampungnya saja enggak dikenal. Ya, enggak usahlah di tempat lain, di kampungnya saja enggak dikenal dia. Nah, apakah itu pemimpin? Tidak. Ya, pemimpin adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu yang apabila ditanya siapa pemimpin, maka mereka akan menunjuk kepada orang yang satu. Nah, di sini itulah pemimpin. Dan apabila pemimpin memobilisasi kaum muslimin untuk berperang, maka inilah yang disebut dengan jihadut talab, wajib bagi yang mampu untuk menyambutnya. Dan apabila telah dikumandangkan, maka kaum muslimin wajib untuk mengikutinya. Ya, siapapun imamnya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa kita wajib berjihad dengan imam yang zalim maupun yang saleh. Nah, demikian ikhwan fillah. Yang kedua, jihadud difa, yaitu jihad dalam rangka mempertahankan diri apabila diserang oleh musuh. Nah, ini secara otomatis kalau kita diserang, tentu kita tidak akan berdiam diri, kita akan membela diri. Nah, ini jihad difa namanya. Nah, itulah jihad ya menurut as-salaf. Bagaimana kita menyikapi pemerintah yang zalim kepada rakyatnya dan tempat-tempat maksiat yang ada sekarang ini, kemungkaran yang ada? Ya, pemerintah yang ada sekarang ini tidak lebih merupakan gambaran dari kaum muslimin yang ada. Begitulah dia kaum muslimin. Ya, sesungguhnya musibah yang menimpa oleh kaum yang menimpa kaum muslimin pada hari ini atau di negeri mereka atau di tempat mereka itu tidak lepas dari perbuatan mereka sendiri. Itu adalah akibat kezaliman mereka sendiri, bukan semata-mata kesalahan pemerintahnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana kita menyikapi pemerintah yang zalim kepada rakyatnya? Tentunya ikhwan fillah, kita taat kepada pemerintah bukan dalam perkara-perkara maksiat. Ya, ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. Ya, jika kamu diperintahkan kepada perbuatan maksiat, maka tidak ada ketaatan. Ya, walaikum bil ingkar fi qulubikum. Namun kalian cukup mengingkarinya dengan hati kalian. Ya. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Ya, itu dengan cara yang syar'i, dengan prosedur yang syar'i, seperti misalnya mendatangi orang-orang yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut. Nah, demikian caranya. Karena melakukan tindakan hukum di negara yang berhukum, berdaulat, itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Karena jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang, ini akan menimbulkan kekacauan yang lebih luas. Di dalam hadis dikatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan yang akan masuk surga. Ada yang mengatakan kata satu dalam hadis tersebut ialah bersatu. Sehingga mereka mengatakan arti hadis tersebut sebagai berikut. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 dan jika bersatu akan masuk surga. Ini bertentangan dengan ya isi hadis tersebut ya. Karena Rasul mengatakan kullu afinnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali wahidah. Dan para sahabat bertanya, famanin najiyah, famanil wahidah ya Rasulullah, siapakah yang selamat dan siapakah golongan yang satu itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berpegang kepada pedomanku dan pedoman sahabatku. Nah, Rasul menjelaskan, ya satu golongan yang selamat itu bukan kalau bersatu menjadi akan masuk surga semua. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, jika bersatu di atas sunnah, maka akan masuk surga. Bukan artinya 73 ini bersatu masuk surga semuanya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita tidaklah mengatakan bahwa kelompok-kelompok bid'ah itu ya selama-lamanya kekal di dalam neraka, tidak. Ya, cuma di sini Rasulullah mengancam dengan neraka sebagaimana ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa ibn Fidin, yaitu akan masuk neraka. Ya, kemudian jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengeluarkannya dan masukkannya ke dalam surga selama ia tidak kafir. Nah, demikian. Nah, itu yang dapat kita pahami dari hadis tersebut. Ya, baik. Sampai di mana kita sebagai ahlu sunnah harus sabar seandainya para pemimpin melakukan kezaliman? Nabi mengatakan isma' wa atik walau daraba zahrak wa akhadha malak. Nabi berkata kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, ya dengar dan taatilah walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Dan demikian pesan Nabi kepada Hudzaifah. Pesan Nabi kepada Hudzaifah berkaitan dengan ya munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim di akhir zaman. Nabi mengatakan isma' wa atik, ya, yaitu dengar dan taatlah walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Golongan salaf sering disebut golongan Wahabi. Sebenarnya Wahabi itu golongan apa? Bagaimana lahirnya golongan Wahabi tersebut? Sebutan Wahabi sebenarnya berasal dari musuh-musuh Islam untuk mendiskreditkan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena mereka tahu bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini berbahaya bagi kelangsungan kiprah mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Karena hakikat dari dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengembalikan kaum muslimin kepada agama mereka yang murni, kembali kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan inilah yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam dari dulu sampai sekarang. Mereka takut itu. Maka mereka memberikan gelar-gelar yang buruk ya kepada kelompok-kelompok seperti ini, seperti menyebutnya sebagai Wahabi. Ya, nah, ini adalah sebutan yang diberikan, ya, atau sebutan yang dimunculkan oleh, ya, disebutkan bahwa ini adalah istilah yang berasal dari Inggris, yaitu orang-orang mustamirun, ya, apa namanya, orang-orang Inggris yang tidak suka dengan menyebarnya dakwah salaf ini ke daerah-daerah jajahan-jajahan mereka seperti ya ke India dan sekitarnya, India, Pakistan dan sekitarnya. Maka mereka pun memunculkan, ya, kita katakan sebutan ataupun julukan Wahabi ini. Nah, demikian Ibn Ibn Rahimani wa Rahimahku. Jadi kita tidaklah ya terpaku kepada sebutan, ya. Kita tidak terpaku kepada sebutan, tapi kita lebih melihat kepada hakikat, ya. Apa hakikatnya orang yang disebut Wahabi itu, ya? Mereka katakan Wahabi itu adalah orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu apa sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, kalau mau tahu apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, silakan lihat buku-bukunya. Bukan mendengar kata orang, kan begitu. Ya, lihat buku-bukunya. Ya, di antara buku Muhammad bin Abdul Wahab adalah Kitab Tauhid. Ada sebagian orang yang benci kepada Muhammad bin Abdul Wahab, lalu disodorkan kepadanya buku Muhammad bin Abdul Wahab, tapi sudah dikoyak sambulnya. Lalu dia katakan, dia ini orang yang paling bencilah dengan Wahabi. Lalu disodorkan kepadanya buku Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Kitab Tauhid. Ya, setelah dibacanya, tapi sudah dikoyak itu sambulnya, sehingga tidak tahu bahwa itu adalah karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu setelah dibaca, dia mengatakan, wah, Masya Allah, inilah dia buku yang paling baik. Lalu dikatakan kepadanya, nah, itulah tulisan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian orang ada yang membenci cara membabi buta, yaitu tanpa mengerti apa yang dibencinya. Seperti sebagian orang sekarang ini yang membenci cara membabi buta Salafi, tanpa mengetahui apa itu salafi, bahkan dia mencaci dan memaki salaf, ya, apa itu salaf dan lain sebagainya, ya, tanpa dia mengetahui apa sebenarnya hakikat dakwah salaf itu, kepada apa ya salaf ini menyeru, apa yang diseru dan dibawa oleh manhaj salaf atau dakwah salaf. Dia tidak mengerti. Yang dia tahu adalah membencinya karena didoktrin oleh ya pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh mereka. Nah, demikian juga tentang sebutan Wahabi ini. Demikian Ibn Ibn. Jadi kalau kita lihat perjuangan ya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah mengembalikan kemurnian Islam di jazirah Arab yang pada waktu itu sudah sangat parah kondisinya, penuh dengan syirik dan bid'ah. Ya, seperti kubur ditinggikan dan disembah. Ya, orang-orang melakukan bid'ah-bid'ah syirkiyah, bertawassul, bertatayur dan lain sebagainya. Lalu bangkitlah beliau mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama yang murni, kembali kepada akidah al-sunnah wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Itulah yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga beliau mendapat dukungan dari seorang pemimpin, seorang penguasa di Najd, yaitu keluarga Ali Saud. Lalu keluarga ini ataupun ya, kabilah ini membantu beliau di dalam menyebarkan dakwah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya dengan memenangkan ya keluarga ini atas ya waktu itu yang berkuasa di Makkah dan Madinah, sehingga mereka menjadi penguasa di wilayah tersebut. Nah, dan seiring dengan itu maka berkembanglah ya dakwah salaf di Jazirah Arab, khususnya di Makkah dan Madinah dan di Najd dan sekitarnya. Nah, itulah dia intisari dari perjuangan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lihat dapatnya sekarang ini ya, bahwa dari di antara buah dakwah beliau adalah ya tersebarnya ya tersebarnya ya dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia sekarang ini. Kalau kita lihatlah sekarang ini, dapat kita katakan bahwa pemahaman tauhid yang benar sekarang ini banyak mengacu dan berhutang budi kepada Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak cucunya. Buku-buku mereka itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kitab tauhid sudah disyarah menjadi Fathul Majid oleh cucu beliau, dan disyarah lagi oleh para ulama, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sehingga kaum muslimin tahu mana syirik dan mana tauhid. Yang sebelumnya mereka buta, banyak minta kepada kubur, banyak yang takut kepada, banyak yang menyembah setan, banyak yang menyembah jin. Nah, kemudian dengan buku itu ya, melalui dengan dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah, kemudian dengan perjuangan dan ya usaha yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak cucunya, ya dakwah tauhid tersebar dan berkembang di seluruh penjuru dunia. Ifanifidin. Nah, itulah dia ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bagi yang belum mengetahuinya. Dan sebagian orang membencinya secara mabuk buta tanpa mengetahui sejarahnya. Apa yang dimaksud dengan sururi, Ustaz? Nah, bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifatnya? Ya, sururi adalah orang-orang yang mengacu kepada pemahaman Muhammad Surur bin Naif bin Zainal Abidin, yang berasal dari negeri Syam, yaitu dari Syria. Membawa ya, orang ini ada sedikit kesufi-sufiannya, takfiri, campuranlah, dan sedikit-sedikit dari Ikhwanul Muslimin. Kemudian dia pindah ke Arab Saudi dan menyebarkan pemahaman-pemahaman Ikhwani, takfiri, kutbi di negeri tersebut, dan disambut oleh sebahagian orang. Kemudian disebarkan oleh sebahagian orang yang terpengaruh dengan pemikirannya. Nah, orang-orang yang mengacu kepada pemikirannya ini disebut sururi. Apa-apa saja pemikirannya, yang pertama adalah ia mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah, ini adalah ciri utama dari sururi, yaitu mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Bahwa penguasa-penguasa kaum muslimin pada hari ini kafir seluruhnya tanpa terkecuali. Termasuk misalnya Raja Saudi, ya apalagi Raja Presiden Indonesia. Nah, mereka mengkafirkannya. Yang kedua, mereka membolehkan, menghalalkan, mengangkat senjata, memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang telah dihukumi kafir ini. Berikut bumbu-bumbunya dan usaha-usaha menuju ke sana, mereka menghalalkannya. Kemudian yang ketiga, mereka mendiskreditkan ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka katakan sebagai ulama-ulama penjilat, ulama-ulama dinar, ulama-ulama yang hanya bisa membio dan mengikuti kemauan penguasa. Lalu mereka menjatuhkan kehormatan ulama-ulama tersebut, mencacatnya, ya, dan memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ulama-ulama tersebut. Nah, itulah dia ciri-ciri dan sifat-sifat sururi secara umum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi siapa saja yang ada ciri-ciri tersebut pada dirinya, maka itulah sururi, walaupun dia mengaku tidak tahu sururi. Bahkan kalau ditanya, kamu sururi? Ya, enggak, saya bukan sururi. Tapi keyakinannya seperti itu, ya itulah dia sururi. Jadi jihad yang syar'i bagaimana? Apakah yang di Bali harus dibiarkan? Yang di Bali harus digarap dengan dakwah. Apakah kita harus menyerang Bali? Ya, antum macam punya pasukan aja. Nah, demikian Khanifuddin. Nah, gak boleh memobilisasi massa, mengumpulkan massa ya, untuk berperang di negeri Islam itu tidak boleh. Itu merampas kedaulatan dan hak penguasa. Ya. Itu merampas kedaulatan dan hak penguasa. Seolah ada negara di dalam negara. Dan itu tidak boleh terjadi dalam negara yang berdaulat. Nah, demikian Ibn Fiddin. Manakah yang lebih baik, lebih dahulu, memperbaiki busana atau memperbaiki ibadat, fikrah atau pemahaman tentang manhaj? Ya, semuanya bisa dilakukan secara sekaligus. Ya. Bagaimana menjawab syubhat bahwa Salafiyun tidak memberikan andil dalam memperbaiki negeri ini? Atau dengan singkat, Salafi tidak peduli dengan umat? Nah, ini bohong, Ibn Fiddin. Ya, justru Salafi lah yang paling memberikan kontribusi besar bagi umat ini sekarang ini. Ya, dengan mengembalikan umat ini kepada paham yang benar. Ya, memperbaiki bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yaitu membersihkan bid'ah-bid'ah dalam pemahaman maupun amalan dan lain sebagainya. Itulah yang perlu diperbaiki. Ya, itulah yang perlu diperbaiki. Itulah kerusakan yang hakiki. Karena kerusakan yang hakiki bukanlah karena miskinnya kaum muslimin. Ya, bukanlah karena tertindasnya kaum muslimin, bukan. Tapi kerusakannya hakiki adalah rusaknya akidah. Ya, rusaknya agama. Itulah yang merupakan kerusakan yang hakiki yang perlu diperbaiki. Nah, itulah fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah di dalam agama. Maksudnya fitnah di sini adalah kerusakan di dalam agama. Ya, alhamdulillah dengan geliat dakwah salaf pada hari ini, kaum muslimin bisa tahu mana kelompok-kelompok yang sesat. Kalau tidak, mana tahu mereka. Mungkin sekarang ini Syiah masuk ke Indonesia, mungkin mereka akan terima dengan lapang dada. Mereka anggap mereka rangkul sebagai teman. Sementara mereka tidak tahu hakikat Syiah. Nah, Salafiyun menjelaskan kepada umat tentang Syiah ini, tentang Khawarij, tentang Murji'ah, tentang Mu'tazilah, tentang Sufiyah dan lain sebagainya. Dari mana umat akan tahu jika tidak dijelaskan oleh ulama-ulama salaf? Nah, demikian yang kami ikuti. Pada hari ini ungkapan salaf itu seperti suatu yang menakutkan, sehingga para salafiyun menjadi tersisihkan baik di keluarga dan masyarakat. Bagaimana tentang hal ini? Ya, tentunya Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, harus dibedakan antara oknum dengan salaf itu sendiri. Ya, kita tidak pungkiri bahwa ada di sana ada oknum-oknum yang mengaku salaf yang memang menakutkan. Karena memang tidak memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan salaf. Ya, bahwa salaf itu adalah ya suatu pedoman pemahaman di dalam akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Jadi bukan hanya akidah, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga di dalam muamalah dan akhlak, seperti pemahaman dan seperti akidah, ibadah, muamalah dan akhlak pada generasi terdahulu. Nah, demikian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus dibedakan antara oknum dengan dakwah salaf itu sendiri atau salaf itu sendiri. Sebagaimana kita juga tidak menghukumi sesat kelompok-kelompok yang ada itu seperti Mu'tazilah karena perilaku sebagian orang-orang Mu'tazilah, tidak. Bahkan ya, sebagian dari mereka itu soleh, ya, rajin ibadah seperti ya kita katakan kaum Mu'tazilah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi mereka sesat bukan karena oknum-oknumnya, tapi karena pemikiran yang ada pada kelompok tersebut. Nah, demikian. Apakah pengertian bid'ah? Ya, bid'ah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Imam Musyatibi, yaitu tariqatun fid din muhtara'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Bid'ah adalah satu tata cara di dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai syariat, dan maksud pelaksanaannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Itulah dia bid'ah seperti kencing. Itu tata cara di dalam agama yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang menyerupai syariat, dan maksud penerapannya, maksud pelaksanaannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bid'ah secara definisi. Baik, wallahu a'lam. Nah, demikian saja ikhwan fillah, ya, pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.